Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan membacakan sebuah kisah yang pernah diceritakan atau pernah dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang seorang yang saleh dari generasi tabi'in bernama Uwais Al-Qarani. Nama lengkapnya beliau adalah Abu Amr Uwais bin Amir Al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seseorang dari generasi tabi'in. Terima kasih Pak. Jazakumullah khair. Jadi beliau berasal dari satu generasi setelah sahabat, meskipun beliau sebenarnya sudah masuk Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tinggalnya jauh di negeri Yaman. Oleh karena itu beliau tidak digolongkan sebagai seorang sahabat. Sebab definisi sahabat kata para ulama, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan muslim. Sedangkan Uwais tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau termasuk dari generasi tabi'in. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan langsung sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais. Walahu walidatun wa kana bihi bayadun. Dia memiliki seorang ibu dan dia memiliki penyakit kulit sehingga memutih kulitnya. Famuruhu falyastaghfir lakum. Maka Nabi SAW berpesan, mohonlah kepadanya untuk beristighfar bagi kalian apabila kalian berjumpa dengannya. Ini hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menamakan Uwais dengan khairu tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in. Jadi beliau tidak termasuk dalam generasi sahabat. Dan sahabat seluruhnya lebih mulia daripada siapapun generasi setelahnya sampai hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pilihan. Nabi yang paling Allah cintai. Rasul yang paling mulia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memilih manusia-manusia yang paling mulia untuk menjadi sahabat beliau. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat terdekatnya. Maksudnya bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, tergantung sahabat terdekatnya. Maka lihat siapa yang hendak kalian jadikan sebagai sahabat dekat. Sahabat dekat itu adalah guru bagi kita, akan saling memberikan pengaruh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang yang terbaik, generasi yang terbaik untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi murid-murid beliau, murid-murid pilihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat-sahabatku, kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu generasi tabi'in, kemudian generasi yang datang setelah mereka lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Inilah jamaah sekalian, tiga generasi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, yang paling mulia sepanjang sejarah. Ya, lebih mulia bahkan dibanding generasi sebelumnya. Para ulama menjelaskan, manusia yang paling mulia adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian tingkatan setelah itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi beliau mengabarkan kepada kita tiga generasi yang paling mulia. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita inilah tiga generasi yang paling mulia? Agar kita meneladani mereka, agar kita memetik hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah hidup mereka. Makanya kita dapati di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali penjelasan tentang kisah-kisah orang soleh, ataupun sebaliknya, kisah-kisah orang yang durhaka. Dua-duanya kita ambil pelajaran. Kisah orang yang saleh untuk kita teladani, kisah orang-orang yang durhaka untuk kita waspadai. Bahkan para ulama mengatakan Al-Quran itu sepertiganya adalah kisah. Sepertiga isi Al-Quran adalah kisah. Ya. Apakah kisah orang yang taat kepada Allah atau kisah para pelaku dosa? Jadi jemaah sekalian, ini memang metode Al-Quran dan Sunnah menyebutkan kisah atau profil seorang yang soleh atau sebaliknya orang yang durhaka untuk kita memetik pelajaran. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah kita tidak akan mendapati kisah-kisah kecuali semuanya nyata, pernah terjadi, bukan kisah dongeng. Ya. Dan mendongeng atau menceritakan kisah fiksi ini tercela di dalam syariat. Tercela dalam syariat. Ulama dahulu dari generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mencela orang-orang yang kerjaannya suka mendongeng. Dalam artian menceritakan kisah-kisah fiksi yang tidak nyata, ya, walaupun di masa ini dianggap sebagai bagian dari seni, ya, atau bahkan sebagian orang mempergunakannya untuk berdakwah. Padahal para ulama dahulu mencela karena di situ sedikit banyak mengandung kebohongan. Oleh karena itu kita tidak dapati dalam Al-Quran dan Sunnah satu kisah fiktif. Semuanya adalah kisah-kisah nyata yang betul-betul terjadi. Maka inilah salah seorang yang pernah dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari generasi tabi'in untuk kita memetik pelajaran dari kisah hidupnya. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang beliau, namun insyaallah taala pada kesempatan ini kita batasi saja dalam riwayat Muslim karena inilah yang paling sahih, ya. Dari semua riwayat, maka dalam riwayat Muslim kisahnya yang paling sahih. Kisah ini diriwayatkan dari Usair bin Amr wa yuqal Ibnu Jari Ibnu Jabir. Usair bin Amr juga dikatakan namanya Ibnu Jabir. Beliau berkata, beliau ini juga dari generasi tabi'in, Usair bin Amr rahimahullahu taala. Beliau yang menceritakan, kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dahulu Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum. Apabila datang pasukan yang berasal dari Yaman, pasukan kaum muslimin untuk membantu kaum muslimin berjihad yang berasal dari Yaman, maka beliau bertanya kepada mereka, afikum Uwais bin Amir, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu, sampai pada akhirnya Umar bertemu dengan Uwais, semoga Allah meridhai beliau. Faqala lahu, maka Umar berkata kepadanya, anta Uwais bin Amir, apakah engkau yang bernama Uwais bin Amir? Qala na'am, beliau berkata iya. Qala min muradin summa min qaranin, apakah engkau yang berasal dari Murad kemudian dari Qaran? Qala na'am, Uwais menjawab iya. Qala fakana bika barasun fabara'ta minhu illa mawdi'a dirhamin. Umar bertanya lagi untuk memastikan ciri-cirinya, engkaukah seseorang yang pernah menderita penyakit kulit sampai kulitnya memutih, lalu engkau sembuh kecuali bagian tubuhmu, salah satu bagian tubuhmu masih ada bekasnya sebesar dirham, sebesar mata uang, kecil saja. Qala na'am, kata Uwais iya. Qala laka walidah, Umar masih bertanya lagi, apakah engkau memiliki seorang ibu? Qala na'am, kata Uwais iya. Jadi semua dijawab iya. Berarti inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Umar menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min muradin thumma min qaranin kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi adirhamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama dengan pasukan penolong dari negeri Yaman. Dia berasal dari Murad, kemudian berasal dari Qaran, dan dia memiliki penyakit kulit, lalu dia sembuh dari penyakit tersebut kecuali bagian kecil sebesar dirham masih tersisa. Lahu walidatun wa huwa biha barrun, dan dia memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya tersebut. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Andaikan dia ini, orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uwais al-Qarani, kalau dia bersumpah atas Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al. Maka kalau kamu mampu untuk minta dimohonkan ampun olehnya untukmu, maka hendaklah kamu lakukan. Jadi itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun berkata, fastaghfir li, mohonkanlah ampun untukku. Fastaghfara lahu, maka Uwais pun memohonkan ampun bagi Umar radhiyallahu anhu. Iya. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, aina turid, kemana kamu akan pergi setelah ini? Qala al-Kufah, kata Uwais, saya ingin pergi ke Kufah. Qala, kata Umar, ala aktubu laka ila amiliha, maukah engkau aku tuliskan satu surat kepada gubernur Kufah agar dia membantu keperluanmu? Ini tawaran Umar, karena Umar waktu itu adalah presiden, khalifah, raja kaum muslimin. Tinggal beliau tulis surat saja, pejabat-pejabat tunduk kepadanya. Maka ditawarkan kepada Uwais, maukah engkau aku tulis surat kepada gubernur supaya dia membantu kebutuhanmu di Kufah? Qala, maka apa jawab Uwais? Akunu fi gobra'in nas ahabbu ilayya. Tidak usah wahai Amirul Mukminin, saya bersama orang-orang fakir yang tidak dikenali itu lebih aku senangi. Jadi beliau menolak dengan halus. Falamma kana minal amil muqbil, kemudian pada tahun depan, hajja rajulun min asyrafihim, ada seorang mulia dari kenalannya Uwais melakukan haji. Fawafa Umar, lalu orang itu berjumpa dengan Umar. Fasa'alahu an Uwais, maka Umar bertanya kepada orang ini ketika bertemu di ibadah haji tentang, Umar bertanya kepadanya tentang kabarnya Uwais. Faqal, maka orang ini menjawab, taraktuhu rastal bait qalilal mata, aku meninggalkan Uwais dan keadaannya adalah orang yang fakir, rumahnya sederhana dan sedikit harta. Qala, maka Umar pun menyampaikan kepada orang tersebut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma'amda di ahli Yaman min muradin thumma min qaranin, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama pasukan penolong yang berasal dari Yaman. Dia berasal dari Murad, kemudian dari Qaran. Kana bihi barasun fabar'a minhu ila maudi adirhamin, dahulu dia memiliki penyakit kulit, kemudian dia sembuh darinya kecuali bagian kecil sebesar dirham. Lahu walidatun huwa biha barrun, dia memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya tersebut. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu, di mana kalau dia bersumpah atas Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Fa in istata'ta yastaghfira laka faf'al, maka kalau kamu sanggup untuk meminta dia mendoakan ampunan untukmu, lakukanlah. Fa ata Uwaisan, maka orang tersebut sudah dikabarkan kepadanya oleh Umar keutamaan Uwais. Orang itu pun ketika dia balik dari haji, langsung dia mendatangi Uwais. Faqal istaghfirli, lalu orang tersebut langsung mengatakan, mohonkanlah ampun untukku. Apa jawab Uwais? Anta ahdatu ahdan bisafarin salihin, engkau baru saja pulang dari sebuah safar yang sangat baik, yaitu perjalanan haji. Fastaghfirli, maka mohonkanlah ampun untukku. Qala, lalu kata Uwais, laqita Umar, kamu sudah berjumpa dengan Umar? Qala na'am, orang tersebut mengatakan iya. Berarti Umar sudah menyampaikan kepadanya tentang Uwais. Fastaghfara lahu, maka Uwais pun memohonkan ampun baginya. Fafatina lahu nas fantalaqa ala wajhihi, maka orang-orang kemudian baru menyadari di tengah-tengah mereka ada orang yang saleh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan untuk meminta dia memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka. Maka Uwais pun menghilang, ya, mengasingkan diri, menjauh dari orang-orang. Arwahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, inilah riwayat yang paling sahih dari semua riwayat-riwayat yang berbicara tentang Uwais Al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Jemaah sekalian, di dalam kisah Uwais yang singkat ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik. Insyaallah ta'ala kita sebutkan di antara pelajaran-pelajaran yang berharga tersebut. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari kisah Uwais adalah keutamaan beramal soleh secara sembunyi-sembunyi. Ya. Dan keutamaan menjadi orang soleh tapi tidak terkenal. Uwais oleh kaumnya tidak dikenal, bahkan dipandang sebelah mata. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan ada orang yang selalu menghina Uwais, selalu memperolok-olok Uwais. Sebagian riwayat menyebutkan beliau itu kalau dalam rombongan kerjaannya cuma mengurus kuda-kuda mereka. Jadi pekerjaan pembantu. Pekerjaannya bawahan. Iya. Mereka memandang dia sebelah mata. Dia tidak dimuliakan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah khairut tabi'in. Sebaik-baiknya tabi'in. Artinya dari semua orang yang menjadi pengikut sahabat, murid sahabat, dialah yang terbaik. Generasi setelah sahabat. Iya. Dan di sini ada banyak para ulama mengatakan tabi'in yang terbaik adalah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Tetapi maksudnya beliau terbaik dari segi ilmu. Ya. Dari segi ilmu. Namun kalau dari segi terbaik di sisi Allah adalah Uwais. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan langsung. Ya. Namun dari segi ilmu, aktivitas menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, maka yang terbaik adalah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib, beliau adalah seorang dari generasi tabi'in di antara yang paling banyak belajar dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mungkin bisa kita cari biografi beliau, Sa'id bin Musayyib. Namun di sisi Allah yang terbaik adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Walaupun dari segi ilmunya tidak begitu terkenal, bukan berarti beliau orang yang tidak berilmu. Beliau adalah orang yang berilmu juga. Hanya saja tadi yang lebih terkenal adalah Sa'id bin Musayyib. Ya, yang lebih terkenal. Tapi dari segi ilmu, Uwais Al-Qarani juga seorang yang berilmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak mungkin dia mencapai amal soleh kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin dia menggapai derajat yang tinggi kecuali dengan ilmu. Ya. Tetapi jemaah sekalian, yang perlu kita petik pelajaran yang sangat berharga, dia adalah orang yang tidak terkenal. Dan tidak mau terkenal. Orang yang dipandang sebelah mata. Maka pelajaran pertama yang bisa kita petik, ini keutamaan amal soleh yang tersembunyi. Iya. Amal soleh itu jemaah sekalian lebih afdal yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 271. In tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian bersedekah secara terang-terangan, maka itu adalah hal yang baik. Namun, kalau kalian menyembunyikan sedekah kalian, kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi, bersedekah dan diketahui orang itu baik, tapi bersedekah tanpa diketahui orang, itu lebih baik. Oleh karena itu juga, dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia, Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, hari yang sangat berat, hari padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil. Manusia ketika itu kepanasan dan keringatan, ada yang keringatnya sampai di kakinya, sampai di pahanya, sampai di badannya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sesuai dengan amalan masing-masing. Maka di antara orang yang mendapatkan naungan di hari tersebut adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada orang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya dia benar-benar berusaha menyembunyikan sedekahnya. Ya. Dan ini umum, bukan hanya sedekah, berlaku bagi amal soleh secara umum. Lebih tersembunyi, lebih besar pahalanya. Itulah sebabnya mengapa solat tahajud itu lebih afdal dibanding solat-solat sunnah yang lain. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Kenapa jemaah sekalian? Karena sepi. Enggak ada yang lihat kita. Ya. Orang-orang pada tidur, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula ibadah puasa. Allah mengatakan tentang ibadah puasa sebagaimana dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu alhasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhifin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam baginya satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10, kemudian menjadi 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Artinya, Allah akan melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat sekehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa jemaah sekalian? Karena puasa adalah amalan yang tersembunyi. Beda dengan sholat. Orang bisa melihat kita sholat. Puasa orang gak bisa memastikan kita lagi puasa atau tidak. Bisa saja dia mengira kita puasa, ternyata kita makan diam-diam. Ya. Jadi, beramal secara tersembunyi itu lebih mulia daripada amalan secara terang-terangan. Pertanyaannya, kenapa demikian jemaah sekalian? Karena nilai keikhlasannya lebih besar. Itulah rahasianya. Amalan yang tersembunyi itu nilai keikhlasannya lebih besar. Nilai ikhlasnya lebih besar. Sebab keikhlasan itu adalah kunci utama kualitas amalan kita. Bahkan dia adalah syarat utama diterima atau tidaknya amalan kita. Jadi jemaah sekalian, bisa jadi amalannya sedikit, mungkin kelihatannya kecil, tapi dengan keikhlasan pahalanya menjadi sangat besar. Sebaliknya, amalannya kelihatan masya Allah banyak sekali, rajin sekali dia beramal, tapi di sisi Allah tidak bernilai atau sedikit sekali nilainya. Kenapa? Karena kurangnya keikhlasan. Jadi jemaah sekalian, ikhlas itu benar-benar penentu amalan. Walaupun kita juga harus paham, penentu amalan itu ada dua. Bukan hanya ikhlas, tetapi juga harus disertai dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah besar kalau orang selalu hanya berpatokan yang penting niatnya baik. Ya, yang penting nawaitunya katanya. Enggak cukup. Bukan hanya niat yang baik, tetapi harus disertai dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat diterimanya amal. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak memenuhi satu dari dua syarat tersebut, maka amalannya tidak akan diterima. Amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang ikhlas, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niat, dan seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Iya. Jemaah sekalian, orang yang salah niat, misalkan dia menginginkan dalam ibadahnya bukan sekedar pahala dari Allah, tapi juga dia pingin dipuji orang, maka dia bukannya mendapatkan pahala, malah mendapat dosa terbesar. Apa dosa terbesar? Syirik. Itu termasuk kategori syirik. Walaupun itu syirik kecil, tapi syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Beliau mengatakan, itulah riya. Orang yang beramal untuk dipertontonkan kepada orang agar dia mendapatkan pujian. Ya. Bukan berarti dia enggak niat karena Allah. Dia masih niat karena Allah, tapi niatnya tercampur. Dia juga pingin dipuji orang. Maka amalannya menjadi rusak. Apalagi kalau niatnya semata-mata untuk dipuji orang. Maka ini bukan syirik kecil lagi. Ini sudah jadi syirik besar. Dan itulah riaknya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka sekedar ingin memperlihatkan kepada manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya. Kenapa? Karena di masa Nabi SAW gelap gulita kalau sudah subuh dan isya. Kalau isya dan subuh, ya, gak ada listrik seperti sekarang. Gak ada yang melihat mereka, gak ada yang memuji mereka. Gak ketahuan siapa yang ikut sholat, siapa yang tidak sholat. Jadi berat bagi orang-orang munafik melakukan sholat isya dan sholat subuh. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini dua syarat, ikhlas dan ittiba. Jadi jamaah sekalian, inilah yang perlu kita perhatikan di dalam beramal, keikhlasan dan juga ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha menyembunyikan amalan kita. Nilai ikhlasnya lebih besar. Iya. Tetapi jamaah sekalian, ulama juga menjelaskan kalau amalan itu harus ditampakkan, wajib ditampakkan, maka kita harus tampakkan. Enggak boleh disembunyikan. Iya. Contohnya apa? Salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ini wajib. Iya. Termasuk orang yang ditipu oleh syaitan, dia enggak mau salat di masjid dengan alasan apa? Menjaga keikhlasan. Iya, ini salah. Sebab kalau dia benar-benar menjaga keikhlasan, harusnya dia taat kepada Allah yang telah mewajibkan kepadanya sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kalau dia laki-laki. Iya. Ini ikhlas yang tidak berdasarkan ilmu. Yang seharusnya adalah kita tetap sholat dan tetap berjuang untuk ikhlas. Dan jaga niat kita terus sampai kita selesai beramal. Jaga terus, jangan sampai kita terjangkiti penyakit riya. Ya. Ini di satu sisi, ada amalan-amalan yang wajib untuk ditampakkan. Ya. Tapi tetap kita harus ikhlas. Kemudian di sisi lain juga, bisa jadi amalan yang lebih afdal, tadinya lebih afdal kita sembunyikan, namun menjadi lebih afdal ditampakkan. Kapan itu? Kalau ada maslahat yang lebih besar. Contohnya apa? Agar orang-orang bisa meneladani kita. Atau kita meniatkan, sengaja kita tampakkan amal kita, karena kita meniatkan, semoga orang-orang bisa meneladani. Itu bagian dari dakwah. Berdakwah dengan perbuatan. Ya. Kita sengaja memperlihatkan, tapi bukan ingin dipuji. Tapi ingin memberi pengajaran. Apakah kepada keluarga kita sendiri, atau kepada orang lain. Maka hal ini lebih afdal, kemudian menjadi lebih afdal untuk ditampakkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang mencontohkan atau memberi teladan yang baik. Mencontohkan yang baik. Kemudian orang-orang mengikuti teladan dirinya, mencontoh dirinya, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi masya Allah, ini keutamaan berdakwah. Ya, jemaah sekalian, hidup kita ini singkat, bekal-bekal kita sangat sedikit, tetapi Allah bukakan untuk kita, kalau kita mau, amalan-amalan yang nilainya bisa besar, bahkan terus membesar walaupun kita sudah mati. Di antaranya dengan kita berdakwah, menyampaikan dakwah. Kalau kita tidak mampu dengan lisan, maka paling tidak dengan teladan, dengan akhlak mulia, dengan contoh yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ya. Jemaah sekalian, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, keutamaan menjadi orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diketahui oleh para malaikat. Karena dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril, dan memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Kemudian Jibril akan mengabarkan kepada para malaikat yang lain bahwa Allah mencintai fulan, maka hendaklah kalian mencintai dia. Maka dia menjadi terkenal di langit, walau dia tidak terkenal di bumi. Oleh karena itu jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, jangan sekali-kali menilai orang berdasarkan penampilan. Karena dia kurang dikenal, karena dia kurang dihormati, karena penampilannya biasa-biasa saja, kemudian kita pandang remeh dia. Ya. Maka hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita, orang yang tidak dikenal bisa jadi lebih mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena ibadahnya lebih ikhlas. Oleh karena itu, di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba ash'atha akhbara madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrah." Bisa jadi orang yang kusut masai, berdebu, tertolak dari pintu-pintu, tetapi kalau dia bersumpah atas Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, "Law aqsama 'ala Allah la abarra." Uwais itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia bersumpah atas Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Dia penampilannya kusut masai, berdebu, seperti orang-orang fakir kebanyakan. Penampilannya enggak meyakinkan. Tertolak dari pintu-pintu. Maksudnya dia dipandang sebelah mata. Dia dipandang sebelah mata, jemaah sekalian. Orang enggak menganggap dia. Orang menganggap dia orang rendahan. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan dia bersumpah atas Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Kenapa? Karena Allah memuliakan dia sebab amal-amal soleh yang dia kerjakan, dan nilai keikhlasan di dalam amal solehnya tersebut. Apa yang dimaksud dengan dia bersumpah atas Allah, Allah akan mengabulkannya? Contohnya adalah dia mengatakan, demi Allah, demi Allah, hal itu tidak akan terjadi. Benar-benar Allah kabulkan sumpahnya, tidak terjadi. Dan ulama menjelaskan, bersumpah dengan model ini ada dua macam. Satunya terpuji, satunya tercela. Yang terpuji di sini adalah karena kuatnya keyakinan dia kepada Allah. Kuatnya rasa percaya dia kepada Allah. Sehingga tatkala dia bersumpah mengandung harapan yang besar disertai dengan keyakinan Allah akan mengabulkannya. Jadi dia semisal dengan doa. Walaupun bukan dengan lafaz doa. Maka ini terpuji. Ini terpuji muncul dari keyakinan yang kuat kepada Allah. Keyakinan yang besar kepada Allah. Tapi yang tercela adalah kalau seseorang menganggap dirinya itu mulia sehingga apa yang dia inginkan Allah pasti kabulkan. Maka ini tercela, bahkan termasuk dosa besar. Ya, ini namanya ujub dan sombong. Dia menganggap dia orang mulia, orang saleh, sehingga apa yang dia katakan pasti Allah kabulkan. Kemudian dia berani bersumpah dengan nama Allah, pasti dikabulkan. Maka ini sangat tercela. Ya. Adapun yang dimaksud Nabi SAW di sini, orang seperti Uwais, apabila dia bersumpah, sumpahnya itu penuh dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Bahwa Allah akan mengabulkan harapannya sebagai orang yang beriman. Ya. Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita keutamaannya Uwais Al-Qarani rahimahullahu taala. Ya. Jadi, ini pelajaran besar yang bisa kita petik. Jangan kita menilai orang itu dari penampilan saja, ya. Jangan menilai dari penampilan saja. Bisa jadi dia tidak dihormati di bumi, tetapi dia dimuliakan di langit, dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari kisah Uwais rahimahullahu ta'ala adalah betapa agungnya amalan tauhid dan betapa pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kenapa kita bisa petik pelajaran ini jemaah sekalian? Karena tidaklah Uwais mencapai derajat ini kecuali karena tauhid. Tauhidnya benar. Tauhidnya lurus sehingga imannya menjadi kuat. Sehingga dia sampai pada tingkatan ini. Keikhlasan di dalam beramal dan tidak pingin dikenal, tidak pingin dipuji. Sehingga dia mencapai derajat ini memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Allah, memiliki rasa percaya yang sangat besar kepada Allah. Jamaah sekalian, tingkatan seperti ini tidak mungkin didapatkan seseorang sebelum dia meluruskan tauhidnya. Ya. Sebelum dia membersihkan akidahnya dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran. Inilah jemaah sekalian pelajaran terbesar yang bisa kita petik. Artinya, amalan hati, yaitu akidah yang benar, lebih penting daripada amalan zahir. Amalan zahirnya kelihatannya sedikit. Tapi itu dilahirkan dari akidah yang benar, tauhid yang lurus, tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran, maka pahalanya menjadi besar. Jemaah sekalian, Allah telah mengingatkan kita, orang yang menyekutukan Allah, betapapun amalan yang dia kerjakan begitu banyak, semuanya terhapus. Dalam surat Az-Zumar, ayat ke-65, Allah mengingatkan, لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Demikian pula, orang yang akidahnya rusak, tauhidnya rusak, walaupun mungkin tidak sampai derajat syirik besar, syirik kecil, hanya syirik kecil, ataupun kerusakan-kerusakan akidah yang lain. Maka jemaah sekalian, bisa jadi amalannya tidak diterima, atau bisa jadi amalannya menjadi kurang bernilai. Ya? Contohnya siapa? Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang golongan Khawarij. Ya. Jamaah sekalian, golongan Khawarij ini mereka adalah ahli-ahli ibadah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang mereka, "Tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim." Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat itu ahli ibadah. Tapi Nabi berkata kepada para sahabat, kalian akan menganggap remeh solat kalian dibanding solat mereka. Puasa kalian dibanding puasa mereka. Dan mereka jamaah sekalian adalah para penghafal Al-Quran. Namun sayang mereka hanya menghafal saja, tidak mempelajari makna dan kandungannya seperti yang dipahami para sahabat. Ahli ibadah, rajin solat, rajin puasa, menghafal Al-Quran, tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW mengatakan, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai di bawah kolong langit. Jemaah sekalian, inilah mereka, ahli ibadah, tapi anjing neraka. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ibadah mereka dibangun di atas akidah yang rusak, keyakinan yang tidak benar. Maka hati-hati jamaah sekalian. Akidah itu adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Amalannya sedikit kelihatan, tapi akidahnya benar, nilainya menjadi besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, amalannya banyak, tapi keyakinan-keyakinannya rusak. Apalagi mengandung kesyirikan dan kekufuran. Maka amalannya rusak. Tidak bermanfaat amalan-amalan yang dia kerjakan. Inilah yang mampu dicapai oleh Uwais Al-Qarni. Lurusnya akidah, benarnya akidah. Sehingga amalan-amalannya menjadi sangat bernilai, melampaui generasi tabi'in seluruhnya yang hidup di masa tersebut. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, kisah ini menunjukkan kepada kita tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang bisa jawab atau jelaskan di mana tanda kenabian beliau di sini? Ahsantum, barakallahu fikum. Ya. Menceritakan tentang hal gaib yang belum terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian Uwais Al-Qarni yang berasal dari Yaman. Ini sesuatu yang belum terjadi. Dari mana Rasulullah SAW tahu? Tidak lain wahyu yang disampaikan kepada beliau. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Jadi jemaah sekalian, inilah cara mengetahui perkara gaib yang benar, melalui wahyu. Oleh karena itu, yang bisa mengabarkan perkara gaib hanyalah para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Allah tidak memberitahukan sebagian perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Oleh karenanya jemaah sekalian, termasuk kesyirikan orang yang mengklaim tahu ilmu gaib, atau orang yang memiliki keyakinan, guru saya, mbah saya, dia bisa tahu perkara gaib, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia samakan gurunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, apakah di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah beritahukan kepadanya. Ya, dalam surat Al-A'raf, Allah memerintahkan juga kepada Nabi SAW untuk mengatakan kepada umatnya, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa mamassaniyasu." Andaikan aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan saja dan tidak akan ditimpa keburukan. Kenyataannya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa berbagai macam bala musibah. Contohnya apa? Di perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, kepala beliau berdarah dan gigi beliau patah. Ya. Beliau enggak tahu perkara gaib. Kalau beliau tahu perkara gaib, beliau sudah bisa menghindar. Ini mau ada serangan sebentar lagi. Ya. Dan beliau juga enggak punya tenaga dalam. Ya. Dan tidak punya ilmu kebal. Ya. Beliau punya apa? Pedang dan baju besi. Ya. Makanya beliau terluka. Beliau terluka dalam peperangan. Andaikan tenaga dalam dan ilmu kebal itu baik, tentu Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah memilikinya. Kenyataannya enggak ada seperti itu di masa Nabi SAW dan para sahabat. Dan itu bagian dari sihir. Ya. Dan jangan tertipu dengan bacaan-bacaan. Ya, kelihatannya ada baca-bacaannya. Kayaknya bagus nih, ini ilmu putih. Ya, tidak jemaah sekalian. Tidak ada dalam Islam namanya ilmu putih, ilmu hitam, merah, kuning, hijau. Tidak ada. Semuanya itu sihir. Ya. Jadi, ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Tanda kenabian Rasulullah SAW. Ya. Dan betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi seperti apa yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, ketika kita membaca kisah ini, maka akan semakin kuat keimanan kita. Keimanan terhadap benarnya kenabian Rasulullah SAW. Bahwa beliau menyampaikan wahyu. Beliau menerima wahyu. Dan itulah hikmahnya jemaah sekalian. Mengapa Nabi Muhammad SAW orang yang buta huruf. Gak bisa menulis, gak bisa membaca. Karena itu memang kalau bagi kita kekurangan. Itu aib. Kita gak bisa nulis, gak bisa baca, aib. Tapi bagi Nabi SAW itu kemuliaan. Keistimewaan. Kenapa? Karena orang gak bisa nuduh. Beliau menjiplak atau menukil dari kitab-kitab umat terdahulu. Gak bisa. Beliau gak bisa baca tulis. Bagaimana bisa beliau menukil dari umat terdahulu? Melainkan beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bolehnya meminta doa dari orang-orang yang soleh. Dengan syarat, orang soleh itu bertemu kita atau bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan kepadanya dan dia masih hidup. Adapun meminta kepada orang mati, maka termasuk kategori kesyirikan. Ya. Dan ini adalah salah satu dari tiga bentuk tawassul yang dibolehkan dalam syariat. Yang pertama adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ya, seperti kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal solehnya, maka Allah mengabulkan. Kemudian yang ketiga, minta doanya orang yang soleh. Ya. Orang soleh masih hidup. Ketemu. Di sini Umar ketemu langsung. Dan minta kepadanya. Demikian pula para sahabat melakukan itu kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau hidup, mereka sering meminta doa kepada Nabi SAW. Minta didoakan. Tapi jemaah sekalian, tatkala Rasulullah SAW sudah wafat, tidak ada riwayat yang sahih menunjukkan bahwa para sahabat datang ke kuburan beliau untuk berdoa kepada beliau. Tidak ada. Karena Nabi SAW tidak pernah berpesan hal yang demikian. Itu hanya berlaku ketika beliau hidup. Dan Nabi SAW di sini berpesan, mintalah kepada dia untuk memohonkan ampun bagi kalian. Ya. Siapa yang lebih dikabulkan doanya, Nabi atau Uwais? Tentu Nabi. Kenapa Nabi tidak berpesan, datanglah ke kuburanku, kemudian bermohonlah kepadaku, nanti aku teruskan kepada Allah? Enggak pernah jemaah sekalian. Tapi Nabi SAW menyuruh sahabat menemui orang yang masih hidup. Makanya juga di masa Umar bin Khattab terjadi paceklik. Para sahabat kemudian mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Tidak datang ke kuburan Nabi. Minta Al-Abbas untuk mendoakan mereka supaya turun hujan. Iya. Jadi ini hal yang dibolehkan. Dan ini dibolehkan walaupun yang meminta itu lebih mulia. Ya, yang meminta didoakan itu lebih mulia. Di sini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jauh lebih mulia daripada Uwais. Tetapi hal itu boleh. Apabila orang yang lebih mulia minta didoakan oleh orang yang lebih rendah derajatnya daripada dia. Ya. Oleh karena itu, ulama juga mengatakan hadis ini menunjukkan tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Umar orang yang sudah dijamin masuk surga. Ya. Tapi beliau adalah orang yang tawadhu' dan orang yang memiliki semangat dalam kebaikan. Sehingga benar-benar Umar ingat apa yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar meminta ampun kepadanya. Memintanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula pelajaran yang lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah betapa agungnya amalan berbakti kepada kedua orang tua. Terutama berbakti kepada ibu. Inilah amalannya Uwais. Nabi SAW menyebutkan secara khusus. Dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Inilah amalan yang disebut Nabi SAW dalam hadis ini. Enggak ada yang lain. Berarti menunjukkan apa? Ini adalah amalan yang sangat agung. Iya. Karena inilah Uwais rahimahullahu ta'ala setelah dia mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dan dia melakukan amal soleh secara sembunyi-sembunyi, juga dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya jemaah sekalian, durhaka pada kedua orang tua adalah termasuk dosa yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu sering kita dapatkan dalam Al-Quran perintah mentauhidkan Allah kemudian diiringi dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan tentang dosa-dosa besar, dosa yang paling besar, maka beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah mengakui kemuliaan orang yang mulia. Iya. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang mulia, kita akui kemuliaannya. Jangan kita kesampingkan, jangan kita pandang dia sebelah mata. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Inilah yang dicontohkan oleh Umar. Tidak seperti kebanyakan orang. Orang sekampungnya Uwais. Ya. Mereka hanya menilai penampilan zahir saja. Mereka tidak mengakui dia adalah orang baik, orang yang ahli ibadah. Tapi Umar radhiyallahu anhu mengakui keutamaannya. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menilai rupa kita. Tidak menilai status sosial kita. Tetapi yang menjadi penilaian Allah adalah hati kita dan amalan anggota tubuh kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, tidak pula jasad-jasad kalian, tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Makanya sangat disayangkan banyak orang begitu memperhatikan tubuhnya, rupanya, ya. Rupanya itu dirawat, tubuhnya dipelihara, dijaga kesehatannya, tetapi dia tidak memperhatikan kebersihan hatinya dan amalan-amalannya. Padahal yang menjadi inti penilaian adalah hati dan amalan. Ya. Oleh karena itu, penampilan seseorang tidak menjadi penilaian di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah dia ganteng atau tidak ganteng, cantik atau tidak cantik, itu tidak penting di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah amalan. Ya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari kisah ini, dan mungkin ini pelajaran yang terakhir. Bolehnya seseorang menjauh dari manusia mengasingkan diri, menghilang. Kenapa? Karena takut terjerumus dalam dosa. Iya. Itu alasan yang dibolehkan. Inilah yang dilakukan Uwais. Dia takut terjerumus dalam dosa. Dia sudah dikenal sebagai orang saleh. Orang-orang sudah mengetahuinya. Dia takut terjerumus dalam dosa. Dia takut menjadi ujub atau sombong. Dia khawatir. Maka akhirnya dia memilih mengasingkan diri. Dia takut dimuliakan, coba jamaah sekalian. Kalau orang sekarang ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin jabatan. Orang-orang saleh dulu takut. Makanya orang-orang saleh dulu ditawari jabatan, mereka menolak dan berusaha menghilang. Ya, ulama-ulama dulu itu sengaja menghilang. Kenapa? Takut oleh pemerintah yang sudah mengenal dia ditawari jabatan. Ya. Makanya pemerintah dahulu kalau mau nawari jabatan kadang dengan ancaman, kamu harus terima ini, kalau enggak saya hukum. Ya. Ulama dulu takut sekali. Orang-orang saleh dulu khawatir dimuliakan, apalagi dikasih jabatan. Jabatan itu amanah yang sangat besar. Yang hari ini orang berusaha memperebutkannya, bahkan mengemisnya dari rakyat, dalam keadaan dia tidak tahu bagaimana seharusnya menjadi pejabat yang baik. Dia belum tahu bagaimana menjadi pejabat yang baik. Tahu saja belum, apalagi mengamalkannya. Ya. Tapi mereka berambisi merebut kekuasaan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadama yaumil qiyamah. Kalian akan sangat rakus terhadap jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini yang dilakukan Uwais. Beliau akhirnya mengasingkan diri karena takut dimuliakan. Takut terjerumus dalam dosa ujub, riya, sombong. Karena sudah diketahui dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dibolehkan bagi seseorang, kalau dia khawatir terjerumus dalam dosa, untuk mengasingkan diri. Ya. Atau minimalnya berhijrah. Berhijrah. Apalagi kalau seseorang tinggal di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, dosa-dosa. Kalau dia khawatir terjerumus, kalau saya terus tinggal di sini, kalau saya terus bergaul dengan orang-orang ini, saya akan ikutan dengan mereka. Lama-lama saya bisa terjerumus, ikut dengan mereka. Maka saat itu wajib bagi dia untuk hijrah. Untuk berhijrah. Meninggalkan kampung halamannya kalau perlu. Meninggalkan lingkungannya yang buruk. Mencari lingkungan yang lebih baik. Iya. Namun, kalau seseorang bisa bersabar, kalau seseorang bisa bersabar menghadapi kondisi seperti itu, kemudian dia berdakwah, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Iya. Tapi kalau dia merasa dia tidak mampu, maka harus dia berhijrah. Iya. Atau mengasingkan diri. Ini yang dilakukan Uwais rahimahullahu taala. Jamaah sekalian, sebetulnya masih sangat banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, tapi mungkin waktu kita terbatas, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Jadi ada orang bersedekah, kemudian daftar orang yang bersedekah itu kita laporkan gitu. Ya. Pertama, tadi sudah kita jelaskan, apabila ada satu maslahat yang besar, maka hal itu dibolehkan, bahkan bisa jadi lebih afdal. Ya. Dan sudah dimaklumi, pelaporan uang masuk itu sangat penting sekali, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, menghindari godaan setan untuk penggelapan misalkan, ya, yang kita sudah maklumi, masuk penyakit yang banyak menjangkiti orang adalah korupsi, ya. Untuk mencegah hal itu dengan adanya pelaporan yang detail dan transparan, maka maslahatnya sangat besar. Ya. Tetapi untuk menuliskan nama seseorang harus ada persetujuan. Ya. Kecuali kalau kita sudah paham dia setuju. Ya. Kalau dia enggak setuju, maka mungkin cukup ditulis hamba Allah. Ya. Karena ini kembali kepada dia juga. Bukan sekedar urusannya panitia. Ini urusan pribadi juga. Kalau kemudian kita mengumumkan namanya, lalu muncul dalam dirinya ujub, sombong, maka kita menyebabkan dia berdosa kalau begitu. Iya. Apalagi dia sendiri menyadari, dia orang yang lemah. Bisa saja dia terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Maka dia pun berusaha mencegah, jangan sebut nama saya. Tulis saja hamba Allah. Ya. Jadi barangkali demikian. Kalau tergantung kembali kepada orangnya, ya. Dan di satu sisi kita juga harus mengingatkan orang-orangnya ini yang menyumbang supaya mereka ikhlas karena Allah, jangan sampai diumumkan nama-nama mereka lalu muncul dalam mereka riya atau ujub, ya. Dan juga seperti yang kita katakan tadi, maslahat lainnya, kalau untuk memotivasi orang lain untuk menyumbang, maka ini juga termasuk maslahat yang besar, ya, bagian dari dakwah. Namun intinya yang beramal ini dia harus ikhlas. Dia harus ikhlas, dan kalau memang panitia dia sudah tahu mengumumkan, dia harus lebih waspada lagi untuk menjaga niatnya. Ya, intinya hal itu dibolehkan, tetapi dengan catatan-catatan tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya. Pertama, kalau kita lihat secara zahir, amalan Uwais yang utama di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi telah kita sebutkan tadi, sebenarnya amalannya yang paling utama adalah tauhid. Tauhid yang melahirkan keikhlasan di dalam beramal. Ya. Sebab inilah amalan terbesar, amalan yang paling Allah cintai. Kemudian setelah tauhid adalah akhlak mulia kepada manusia. Dan akhlak mulia terbesar kepada manusia adalah akhlak kepada orang tua kita. Ya, setelah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis yang mulia ini juga menunjukkan betapa agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, pertanyaannya Bapak, seperti apa baktinya kepada orang tuanya? Jawabannya jemaah sekalian, semua bentuk kebaktian, enggak ada pengecualian. Apa saja yang membuat orang tua kita senang, orang tua kita ridho, apa saja semuanya dilakukan dengan satu syarat, itu bukan dosa. Iya. Jadi semuanya. Ya. Misalkan orang tua minta dibelikan mobil. Mobilnya Alphard lagi. Iya. Misalkan. Dan kita mampu. Wajib bagi kita, kalau kita mampu, ya, wajib bagi kita untuk membelikan. Pokoknya apa saja, semuanya yang membuat orang tua kita senang, tambah sayang, tambah cinta, tambah ridho kepada kita. lakukan perintahnya maupun keinginannya, senangkan dia apa saja sepanjang itu bukan dosa. Kalau itu sudah dosa, kalau kita turuti malah itu durhaka. Kenapa? Karena menyebabkan orang tua kita berdosa. Ini hati-hati jemaah sekalian. Saya terpaksa melakukan ini karena orang tua saya suruh. Justru kamu durhaka kalau kamu turuti. Kalau disuruh orang tua berbuat dosa, kamu turuti, itu adalah durhaka. Kenapa? Karena itu menyebabkan orang tua kita berdosa. Dia menanggung dosa kita tanpa mengurangi dosa kita sedikit pun. Sama-sama berdosa. Ya. Jadi tidak boleh dituruti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Iya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa bil walidaini ihsanan." Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ihsanan. Allah memerintahkan kita berbakti dengan kalimat atau dengan kata ihsanan. Ini adalah kalimat umum sehingga mencakup semua bentuk kebaktian, semua bentuk kebajikan. Iya. Jadi enggak ada pengecualian. Apa saja yang disenangi orang tua kita, lakukan. Namun kalau bicara mana yang terbesar, bakti kepada kedua orang tua mana yang terbesar, yang paling afdal, yang paling besar adalah kita membantu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Misalkan kita beri nasihat. Ini nasihat. Mengajarkan kebaikan kepada orang tua kita. Mengajarkan tauhid, menyelamatkannya dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, mengada-ada dalam agama, kita nasihati. Inilah bakti anak yang terbesar kepada orang tua. Kemudian mendoakan. Ya. Dan yang lainnya. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Kalau masih ada waktu, silakan. Baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana mengidentifikasi amal kita masih ikhlas atau tidak? Jawabannya adalah kembali kepada niat kita. Kalau niat kita masih karena Allah, berarti masih ikhlas. Kalau sudah tercabang karena Allah tapi juga ingin dipuji orang, berarti sudah tidak ikhlas. Ya. Jadi kembali kepada niat kita. Oleh karena itu, niat itu betul-betul harus dijaga. Sejak awal sebelum beribadah, sepanjang beribadah sampai selesai, dan setelah selesai dijaga dari ujub. Iya, jadi betul-betul dijaga niat itu. Iya, makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada yang lebih sulit bagiku dibandingkan menjaga niat. Karena setiap aku bisa mengalahkan riya itu, maka seakan-akan dia muncul dengan warna yang lain. Jadi artinya kita dituntut untuk terus-menerus menjaga niat kita. Ya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau niat itu, riya itu muncul di tengah-tengah kita beramal? Itu mungkin saja. Jadi bukan hanya di awal, sedang sholat muncul riya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah amalnya diterima atau tidak? Begitu, Pak. Dilanjutkan atau gimana? Jawabannya jemaah sekalian, lanjutkan. Dan hilangkan riya tersebut. Kalau kita lanjutkan, dan kita tidak membiarkan riya itu, kita tidak menghilangkan riya itu, maka terhapus amalan kita. Ya, walaupun di sini ulama juga merinci, amalan itu ada dua macam. Amalan yang berhubungan dari awal sampai akhir, maka seluruhnya terhapus. Contohnya sholat. Sholat asar misalkan, dari rakaat pertama ikhlas, sudah rakaat keempat, sudah tasyahud, riya, semuanya terhapus. Kalau dia biarkan sampai salam. Ya. Tapi kalau dia berjuang menghilangkannya, maka tidak membahayakan dia. Tetap diterima. Bahkan dia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau riya itu datang, kemudian dia berjuang menghilangkannya. Ya. Itu kalau ibadah yang berhubungan. Ada ibadah yang enggak ada hubungan. Awalnya dan akhirnya enggak ada hubungan. Contohnya apa? Baca Al-Qur'an. Baca 100 ayat 1 sampai 50 ikhlas. 51 sampai 100 enggak ikhlas. Maka 1 sampai 50 diterima, 51 sampai 100 tidak diterima. Iya. Jadi amalan itu ada dua macam. Ada yang berhubungan dari awal sampai akhir, ada yang tidak berhubungan. Iya. Jadi harus diteruskan. Harus diteruskan. Tetapi dengan berjuang untuk menghilangkan riya tersebut. Iya. Kalau seseorang tidak jadi beramal atau berhenti beramal karena takut riya, bisa jadi dia dapat dosa. Ya. Apabila amal itu adalah kewajiban. Ya, misalkan lagi sholat, masa sholat mau diberhentikan karena riya? Harus riyanya dihilangkan. Apalagi kalau dia enggak sholat-sholat jadinya. Ya, kafir jadinya. Karena meninggalkan sholat adalah kekufuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Orang enggak pernah sholat, takut riya. Ya, enggak masuk akal kan? Ya. Enggak mau sholat lima waktu, kenapa? Takut riya. Ya. Enggak boleh. Harus dia hilangkan riaknya tersebut, berjuang. Ya, menghilangkan riaknya tersebut. Dan bisa jadi justru ketika dia tidak mau beribadah karena takut riya, bisa jadi sebenarnya dia itu tidak beribadah karena manusia. Iya kan? Bukan karena Allah. Dia meninggalkan ibadah kenapa? Karena manusia. Bukan karena pujian manusia. Bukan karena ingin dipuji manusia, karena takut dipuji manusia. Jamaah sekalian, ini ketakutan yang salah. Kita enggak usah takut dipuji orang. Yang kita takut, yang harus kita takutkan adalah ingin dipuji orang. Beda ya? Ya. Ingin dipuji orang dan dipuji orang tanpa kita menginginkan. Itu hal yang beda. Kalau kita dipuji orang tanpa kita menginginkan, ini adalah nikmat. Ini adalah kabar gembira. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang hal itu. Bagaimana dengan orang yang beramal saleh kemudian dipuji? Maka Nabi sallallahu mengatakan tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Iya. Jadi jangan takut dipuji, tapi takut punya keinginan dipuji. Iya. Maka tidak boleh menghentikan amal ibadahnya, melainkan diteruskan, tapi niatnya kembali diluruskan. Iya, barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sudah mengumumkan siapa yang punya piutang silakan datang untuk kita bayar. Ya, namun orang yang punya piutang ternyata diam saja. Maka jemaah sekalian, kalau dia diam saja itu menandakan dia sudah relakan. Ya, dia sudah relakan dan itu amal soleh, termasuk amal soleh yang sangat besar. Kalau orang punya hutang kepada kita, kita maafkan, kita relakan, kita jadikan itu sebagai sedekah saja untuk dia. Iya, itu amal soleh yang sangat agung. Nabi SAW pernah menceritakan tentang seorang saudagar kaya. Orang banyak berhutang kepadanya. Setiap dia menagih, tidak sedikit orang yang enggak mampu bayar. Akhirnya dia katakan, sudah, maafkan saja. Putihkan saja hutangnya. Maka kata Nabi SAW, dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dia. Ya. Jadi kalau dia sudah enggak menuntut, padahal dia tahu keluarga ahli waris siap membayarkan, maka menunjukkan dia sudah memaafkan hutangnya. Ya. Kemudian masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang tua kita setelah meninggal, selain daripada membayarkan hutang. Ya. Tapi kalau kita tahu tadi dia orang tua kita punya hutang kepada si fulan, hendaklah kita pastikan ini sudah dimaafkan atau harus dibayar. Ya, kecuali kalau kita tidak tahu, tidak ada yang menuntut, mudah-mudahan itu karena mereka sudah memaafkan. Ya. Dan masih banyak hal yang lain, amal-amal soleh yang lain yang bisa kita kerjakan selain daripada membayarkan hutang. Yang paling besar, yang paling agung adalah mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang tua kita. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan amalan yang tidak terputus di antaranya, waladin salihin yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Maka kalau begitu, pertama kita berusaha menjadi anak soleh. Siapa anak soleh itu? Anak soleh itu adalah anak yang beramal dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya amal soleh. Ya. Kemudian setelah itu kita banyak-banyak mendoakan orang tua kita. Ya. Demikian pula amalan lainnya yang bermanfaat adalah bersedekah. Bersedekah untuk orang tua kita. Kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Karena ada dalilnya yang sahih. Sehingga para ulama sampai pada kata sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Sedekah itu bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Ya. Walaupun bukan orang tua kita sekalipun. Tapi kalau kita niatkan, maka akan bermanfaat. Ya. Demikian pula, mengqada puasanya. Yang wajib, tapi dia belum sempat mengqada, padahal dia sudah mampu mengqada, maka diqada oleh walinya. Demikian pula, menghajikan dan mengumrohkan. Ya. Ini bermanfaat. Semua itu bermanfaat, kenapa? Karena ada dalilnya. Adapun yang tidak ada dalilnya, itu sebaiknya kita hindari. Ya. Dan sebenarnya, anak yang soleh, dengan sendirinya orang tua mendapatkan bagian pahala. Tatkala anak beramal soleh. Semua amal soleh yang dilakukan si anak, maka orang tua dapat pahala. Kenapa? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insan illa ma sa'a." Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Dan tidak diragukan lagi anak hasil usaha orang tua. Ya, orang tua yang berusaha sehingga dia muncul di dunia ini. Apalagi kalau orang tuanya mengusahakan pendidikan yang baik kepadanya, pendidikan agama. Maka tentu lebih besar lagi pahala orang tua dari setiap amal soleh yang dilakukan si anak. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik. Pertama, ini adalah kasus khusus. Kasus khusus. Iya. Hukum khusus, pengecualian. Hukum khusus itu artinya pengecualian. Iya. Jadi keutamaan Uwais itu adalah pengabaran langsung dari Allah. Pengabaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sifatnya beda dengan keumuman. Beda dengan keumuman. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dikenalnya Uwais. Bukan tidak dikenal sama sekali. Kenyataannya masih ada yang mengenal dia, iya kan? Iya. Kenyataannya masih ada yang mengenal dia. Sehingga masih ada ilmu-ilmunya yang tersebar. Buktinya apa? Buktinya hadis yang kita baca sekarang. Ya. Tidak lain ini bagian dari ilmunya Uwais. Bagian dari ilmunya Uwais. Ya. Umar bertanya kepada dia dan dia menyampaikan. Ya. Dan kalau kita baca dalam riwayat-riwayat yang lain itu lebih jelas lagi. Uwais memiliki ilmu dan beliau sampaikan kepada yang lain. Contohnya apa? Contohnya dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Beliau mengatakan kepada orang yang minta didoakan. Kata Uwais, "Anta ahdatsu ahdan bi safarin salihin." Engkau lebih baru atau engkau baru saja datang dari sebuah perjalanan yang baik, yaitu ibadah haji. Maka sepatutnya saya minta doa, minta didoakan kepadamu. Maka tadi memang saya tidak sebutkan, ulama mengatakan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan melakukan perjalanan untuk ibadah, terutama ibadah haji. Dari mana kita petik pelajaran ini? Dari ucapan Uwais. Ya, ini contoh hadis yang berisi ilmu Uwais yang kita baca. Ya. Jadi demikian. Ini sifatnya khusus karena ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun secara umum orang yang ilmunya tersebar luas maka dia berpotensi pahalanya menjadi lebih banyak. Tapi jamaah sekalian, orang yang tidak tersebar ilmunya bukan berarti dia lebih bodoh dibanding orang yang ilmunya tersebar luas. Ya. Dibanding orang yang ilmunya tersebar luas. Sampai-sampai dulu ada orang yang ditanya tentang antara Imam Al-Laits dan Imam Syafi'i. Dia mengatakan Al-Laits lebih alim daripada Syafi'i. Tapi sayang sekali murid-muridnya tidak menyebarkan ilmunya. Tetapi murid-muridnya Imam Syafi'i menyebarkan ilmunya. Jadi ada orang yang lebih berilmu, tapi mungkin ilmunya kurang tersebar. Kenapa? Karena orang yang dia ajarkan tidak mengajarkan lagi kepada orang lain. Ada orang yang lebih kurang ilmunya, tapi murid-muridnya kemudian menyebarkan ilmunya, sehingga lebih tersebar ilmunya. Jadi, apa kata Nabi SAW? Fadlul alim alal abid, kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang. Dan Uwais orang yang berilmu. Jadi tidak tersebarnya ilmunya bukan menunjukkan dia bukan orang yang berilmu. Ya, jadi tidak bertentangan hadis tersebut dengan keadaan Uwais yang ilmunya lebih kurang tersebar dibandingkan dengan ulama-ulama lain di masa tersebut. Bahkan di masa sahabat pun demikian. Ulama seluruhnya sepakat. Sahabat yang paling mulia adalah Al-Khulafa'ur Rasyidin yang 4. Ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi kenyataannya yang lebih tersebar ilmunya adalah Abu Hurairah. Ya kan? Lebih banyak kita baca hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya masih banyak. Yang lebih banyak tersebar ilmunya dibanding Abu Bakar. Tapi apakah itu menunjukkan dia lebih pintar daripada Abu Bakar? Tidak. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mendalam ilmunya. Ya, sahabat-sahabat yang lain gak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Abu Bakar. Jadi demikian pula keadaan Uwais. Bukan berarti ilmunya tidak tersebar lalu dia tidak berilmu. Dia termasuk sahabat tabi'in yang sangat berilmu. Ya, bahkan kalau bicara tersebarnya ilmu maka hadis ini pun menjadi teladan bagi kita bagaimana Uwais menunjukkan kepada kita kehidupan orang yang ikhlas.